Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Juga para pendengar setia Radio Insani, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Serta para pemirsa Osman TV dan Ahsan TV dan yang lainnya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali belajar bersama mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadu As-Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih bersama hadis ke-92 atau hadis ke-6 dari bab ke-10 kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis ke-6 dari bab yang ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang al-mubadarah ilal khairat wal hafi 'alaiha, bab tentang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan apapun, ya, bersegera melakukan segala macam bentuk kebaikan dan motivasi untuk melakukan kebaikan. Yani kebaikan apapun. Entah kebaikan yang dikerjakan dengan lisan kita atau kebaikan yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita atau dengan anggota tubuh kita atau kebaikan yang bisa kita kerjakan dengan hati kita, ya, lisan, anggota tubuh dan hati. Ini adalah tiga tempat lokasi amal soleh. Demikian juga ini adalah tiga lokasi amal keburukan. Jadi keburukan itu bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh, bisa dengan hati. Ya. Maka pada bab ini kita dimotivasi untuk bersegera dalam kebaikan. Kebaikan dengan lisan, dengan anggota tubuh, ataupun dengan hati kita. Pada hadis yang ke-6 di bab ke-10, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan hadis dari seorang tabi'in yang bernama Az-Zubair bin Adi ketika beliau berkunjung kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mengadukan tentang kondisi yang mereka alami dari penindasan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya. Seperti yang telah kita sampaikan, Al-Hajjaj ini adalah salah seorang gubernur yang zalim, ya, yang sangat zalim. Bahkan dia sangat ringan tangan untuk apa? Membunuh, ya. Bukan hanya memisahkan seorang dari keluarganya, akan tetapi memisahkan kepala dari badannya. Dan yang dibunuh Muslim, bahkan ulama yang dibunuh, dia tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan semacam itu. Maka beliau sangat zalim, atau orang ini sangat sangat zalim, ya, sangat zalim, luar biasa kedolimannya. Kalau dia ada di zaman kita, nggak ada yang bisa menandinginya kedolimannya, ya, sangat zalim. Sampai-sampai salah seorang, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz, mengatakan bahwa kejahatan Al-Hajjaj Ibn Yusuf, kalau dibandingkan dengan seluruh kejahatan Bani Adam, maka kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf tidak ada bandingannya, ya, lebih berat. Apa kata Anas bin Malik ketika beliau dilapori, ya, tentang kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf? Apa yang harus kita lakukan menghadapi kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf? Maka Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian, ya, bersabarlah kalian, karena sesungguhnya itu adalah bala, ujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dilawan dengan apa? Pedang. Bisanya dilawan dengan kesabaran. Ya, bisanya dilawan dengan apa? Kesabaran. Tentu kesabaran dalam hal ini tidak menafikan usaha untuk mengislah. Untuk apa? Mengislah, memperbaiki kondisi. Bagaimana caranya? Bisa dengan menasehati, ya, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian kata Anas bin Malik, isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bersabarlah, karena sesungguhnya tidak datang kepada kalian satu masa kecuali pasti masa setelahnya lebih buruk. Ya, kecuali masa setelahnya lebih buruk. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu, aku mendengar ini dari siapa? Dari Rasulullah, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ini mendengar keterangan tentang apa? Bahwa zaman yang kita hadapi itu akan adalah lebih buruk dari zaman sebelumnya, dan zaman setelah kita lebih buruk dari zaman kita. Ya, tentu keburukan zaman itu sifatnya adalah tidak seluruhnya, seperti yang saya sampaikan di akhir-akhir kajian di hari pekan yang lalu. Terkadang di satu tempat ternyata kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya, atau sebaliknya, memang di satu tempat kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Tapi secara secara global, secara garis besar, ya, bahwa kondisi zaman yang akan datang itu jauh lebih buruk dari kondisi zaman yang telah lalu. Dulu anak-anak kecil kalau sore itu apa kerjaan mereka? Ngaji. Ya, neng langgar karo Pak Kiai, sorogan. Itu dulu. Ya, entah ora lanang ora wedok. Zaman sekarang, nasallahu assalamu al afiyah, di sebagian tempat, kita tidak katakan seluruhnya, karena di sana masya Allah masih ada keluarga-keluarga yang tidak seperti yang akan saya sebutkan. Masih ada tempat-tempat yang tidak seperti yang saya sebutkan. Di beberapa tempat, antara waktu sore hari bahkan sampai malam hari, kemana anak-anak kita? Kemana anak-anak kaum muslimin? Main gadget, ya, main HP, ya, sampai larut malam bahkan mungkin. Mojok di sana, mojok di sini. Ternyata apa? Main game online. Ini lawan sini. Ya, bahkan terkadang lawannya dari luar Jawa. Jadi game online saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas seperti itulah, asik dengan seperti itu. Ya. Di zaman dahulu, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, masjid-masjid itu sebelum subuh sudah ramai. Banyak orang-orang berdatangan untuk melakukan apa? Salat tahajud. Di zaman sekarang, di zaman beliau saat itu, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tidak seperti yang dulu. Jadi banyak kemunduran dari masjid-masjid tersebut. Yang hadir di masjid pun Satu adalah orang-orang yang sudah mendekati apa? Pacul. Istilahnya begitu. Tapi alhamdulillah, seperti kita katakan tadi, keburukan itu tidak pada seluruh permukaan bumi ini. Walhamdulillah, Allah masih memberikan taufiknya kepada kaum muslimin. Sehingga sebagian mereka ternyata ada perkembangan baik. Yang dulu masjid-masjid kosong, sekarang banyak anak-anak muda. Anak-anak muda pada sholat jamaah, 5 waktu lagi masya Allah. Ya. Nah, ini berarti perkembangan baik. Ya. Dan sekarang berkembang yang namanya halaqah tahfidz, tahfidzul Quran. Boleh dikatakan menjamur. Ada geria Quran, ada rumah Quran, ada rumah tahfidz, ada pondok tahfidz, dan seterusnya. Ya, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada di sana, yang namanya sesuatu tidak ada yang sempurna, entah dari pengajar ataupun apa yang diajarkan, entah guru atau muridnya. Tapi ada perkembangan juga di sebagian tempat. Alhamdulillah. Dulu, masya Allah, di zaman saya tahun 90-an, ya, namanya wanita berjilbab saat sekolah itu adalah sesuatu yang sangat berat. 93 ke bawah, ya, tahun 90-an, era 90-an, mungkin bapak-bapak yang mengalami seperti itu. Ya. Tapi zaman sekarang, masya Allah, ya, mereka bisa dengan bebas untuk menjalankan syariat jilbab. Terlepas itu dari mode, entah itu apa, yang jelas bebas. Tidak seperti zaman di masa-masa dahulu. Jadi di satu sisi secara global, secara mayoritas, ada kerusakan-kerusakan. Di mana komunikasi serba terbuka. Apa yang terjadi di belahan bumi sana bisa kita ketahui di kamar kita. Ya, bahkan di kamar kita. Bahkan mungkin kalau ada yang membawa gadget ke kamar kecil, berarti ada yang tahu kejadian di belahan bumi sana di kamar kecil. Itu kalau yang membawa gadget, tapi sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan, karena melalaikan. Harusnya mungkin 5 menit selesai, jadinya berapa? Setengah jam mungkin, ya kan? Apalagi di kamar kecil main game. Wah, ini jelas tidak layak sekali. 6. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, keburukan ini sifatnya tidak secara umum. Masih ada masya Allah kebaikan-kebaikan di zaman-zaman yang akan datang. Tapi ini adalah kewaspadaan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita seperti itu, berarti kita harus menyiapkan generasi yang lebih kuat imannya. Karena anak-anak kita akan menghadapi satu zaman yang lebih berat dari zaman kita. Jadi perlu adanya pengajaran dan pelatihan keimanan bagi anak-anak kita. Bukan hanya sekedar bagaimana mentransfer wawasan, ya. Wawasannya rukun iman ada 5 atau 6. Rukun Islam ada 5, syahadat adalah syahadat ini dan syahadat itu, sholat, pembatal sholat, rukun. Bukan hanya mentransfer itu, tapi bagaimana dia bisa memahami sefaham-fahamnya, menghayati bahwasannya rukun iman, yaitu iman yang pertama adalah iman kepada Allah, dia yakin seyakin-yakinnya tentang adanya Allah. Dan dia menjadi makhluk yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Bagaimana dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi bukan hanya sekedar apa? Sekedar menghafal. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Pembatal sholat atau rukun sholat itu ada 14. Dan seterusnya. Bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana betul-betul menanamkan. Nanti sholat-sholat yang baik, sholat khusyuk bagaimana, walaupun gak dilihat orang ya sholatnya tetap nopo khusyuk. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada generasi setelah kita. Ya. Karena mereka akan menghadapi satu zaman yang lebih lebih sulit, ya, menghadapi satu zaman yang lebih lebih sulit. Apalagi zaman penuh keterbukaan semacam ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa salah satu sebab keburukan yang ada pada satu zaman itu adalah fitnah harta. Salah satu sebab keburukan yang ada pada satu zaman itu adalah fitnah harta. Beliau mengatakan dalam mensyarah hadis ini, ma'a hadza fa innan nas kullama izdadu fir rifahiyah kullaman fatahu 'alan nasi in fatahat 'alaihim syurur. Bersamaan dengan itu, setelah beliau menerangkan bahwa bukan berarti di seluruh bumi ini tidak ada kebaikan, tetap ada di beberapa tempat mungkin ada kebaikan, di tempat-tempat tertentu kebaikan bertambah, ya. Tapi beliau mengatakan bersamaan dengan itu, tetap saja yang namanya bertambahnya kemewahan hidup dan semakin terbukanya dunia itu akan menyebabkan semakin terbukanya keburukan. Jadi beliau seakan-akan memberikan isyarat bahwa salah satu sebab keburukan adalah apa? Infitahud dunya. Dibukanya dunia. Ya, dibukanya apa? Urusan dunia. Beliau mengatakan selanjutnya, inna rifahiyah hiya allati tudammirul insan. Sesungguhnya kemewahan hiduplah yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Li'annal insana, karena seseorang itu idza nadhara fi ila rifahiyah wa tan'imi jasadihi ghafila an tan'imi qalbihi. Karena seseorang itu kalau sudah fokus memperhatikan kemewahan hidup dan juga bagaimana membuat badannya nyaman, ya, ghafila an tan'imi qalbi, maka dia akan lalai untuk memberikan kenikmatan hati. Jadi orang itu kalau sudah fokus ngurusi jasad, dia akan lupa ngurusi apa? Hati. Ini yang menyebabkan kerusakan. Wasara akbaru hammihi an yun'ama hadzal jasad alladhi ma'aluhu ila didan wan natin. Sehingga tekad terbesar hidupnya, naudzubillahi min dzalik, adalah bagaimana jasad ini nyaman. Yang mana jasad ini akhir kesudahannya ia dimakan belatung dan jadi bangkai. Jadi kalau semuanya serba mudah, ya, sehingga ingatnya bagaimana tubuh ini nyaman, tubuh ini enak, ya, maka seorang itu akan melupakan hatinya. Bagaimana makan yang enak, tidur yang nyenyak, tinggal tempat yang nyaman. Tidak ada salahnya seorang memikirkan makanan, seorang memikirkan kesehatan, seorang memikirkan tempat tinggal. Bahkan kalau itu diniatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah, itu akan menjadi ladang pahala. Tapi ketika seorang itu fokusnya makanan enak, tubuh sehat, kemudian apa? Rumah yang nyaman, kendaraan yang mewah. Awake langsing, awet nom, otote pating, petekol. Ini saya terus terang tidak mengkritik apa? Salah satu profesi yang apa namanya? Yang tadi saya sebutkan otot. Itu saya tidak menyindir masalah itu, tidak sama sekali. Tapi adalah bagaimana orang itu ketika memikirkan itu saja langsing. Jadi apa namanya? Nek ora langsing sedih banget. Jadi kalau proyek dietnya gagal, sedih. Waduh. Bulan ini tambah setengah kilo. Ya Allah. Tambah setengah kilo gue bingung. Ya kan? Sementara apa? ketika sholatnya gak tahu benar atau tidak, khusyuk atau tidak, dia gak sedih. Baca Qur'annya sudah benar atau belum? Sudah baca Qur'an atau belum? Dia gak sedih. Tapi yang sedih adalah ketika lupa. Duh, tadi kebobolan aku. Kenapa? Bakwan tek loro. Astagfirullahaladzim. Loh, bakwan tek loro kok istighfar. Ya kenapa mempengaruhi ini? Saya kan harus menjauhi minyak biar awet muda. Ya. Jadi seperti inilah. Ketika orang itu fokusnya kepada dunia, maka dia akan lupa pada hati. Ulama mengatakan bahwa orang itu ngurusi dunia dan akhirat, apa dunia dan akhirat, itu seperti mengurusi dua istri. Ribuan Pak Syuhada. Orang ngurusi dunia dan akhirat itu seperti mengurusi dua istri. In radiya in turdi ihdahuma, ya, kalau kau bisa membuat ridho yang satunya, maka tuskhitul ukhra, kau akan membuat yang lain marah. Jadi enggak bisa membuat ridho kedua-duanya. Jadi dunia dan akhirat itu kata ulama ibaratnya dua orang istri bagi seseorang. Ya, dua orang istri bagi seseorang. Jadi yang satu kata mereka harus dikalahkan. Kalau kau ingin membuat ridho yang ini, tentunya ada sisi-sisi yang dikurangi dari yang ini. Ketika satu saatnya kau ingin membuat ridho yang ini, ada sisi-sisi yang dikurangi dari yang ini. Kau ingin membuat senang A, sisi B dikurangi dari beberapa sisinya. Begitu juga kau ingin membuat senang si B, maka beberapa sisi dari si A harus dikurangi. Katanya begitu. Ini prakteknya monggo jenengan yang sudah ngalami benar atau tidak. Ya. Begitu kata para ulama. Ya. Fa dunia dan akhirat begitu. Kalau kita fokus dunia, akhiratnya keteteran. Artinya keteteran tidak akan kita maksimal sekali. Dia lebih hati-hati. Ya. Dia tetap bisa kaya, tapi lebih nopo? Hati-hati. Ada kesempatan-kesempatan yang tidak akan dia ambil. Ada kesempatan-kesempatan yang akan tidak dia ambil. Kenapa? Anu haram. Saya pernah diceritani tentang seseorang. Dia mendapat atau ditawari sebuah proyek, ya, sebuah proyek. Sudah antara dia, enggak tahu yang di depan dia siapa, saya enggak tahu. Yang jelas yang punya proyek itu, yang diamanai proyek. Mungkin kalau proyek ini ya benjenengan tahulah siapa yang diamanai, gitu kan. Ada sebuah proyek dari negara, ya. Kemudian antara dia dan dia sudah menang apa namanya? Tender. Sudah menang tender. Antara dia dengan si pemegang amanah itu tadi. Akhirnya terjadi tawar-menawar. Pak, ini jenengan bisa jalankan, tapi dengan syarat jenengan harus ngasih saya sekian. Harus ngasih saya sekian. Dan di zaman ini masih ada. Ya. Di zaman ini masih ada. Apa kata bapak tadi? Oh, saya enggak bisa katanya. Saya enggak bisa seperti itu. Ya, kalau enggak bisa ya enggak jadi. Maka silakan bapak lah, ambil saja. Akhirnya nangis itu. Saya kemarin ketemu dua atau tiga pekan yang lalu dengan orang itu yang diceritakan oleh teman saya. Tapi saya tidak berani tanya langsung, takut dia malu kalau saya tanya. Apa kata teman tadi? Nangis dia. Si orang tadi nangis dan mengatakan, Pak, bapak itu ngajak saya ke neraka atau gimana katanya. Kalau memang bapak seperti itu, silakan ambil. Saya enggak mau ambil proyek ini katanya. Alhamdulillah si pemegang amanah sadar. Akhirnya sudah enggak apa-apa. Hampir sudah enggak usah, saya enggak usah dikasih katanya. Mau coba orang-orang kayak gitu loh. Amanah itu adalah amanah. Amanah adalah amanah, bukan persentase. Bangun masjid dapat 6M. Ya udah 6M untuk bangun masjid. Jangan 3%-nya kita kuntet. Ya. 3%-nya kita apa? Kita ambil. 3% dari 6M Ya, masya Allah itu. Maka hati-hati yang seperti ini. Amanah adalah amanah. Ya, amanah adalah amanah. Dan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang semacam ini. Maka, nah ini saya katakan tadi. Orang ingin membuat ridho Allah, itu harus ada beberapa hal yang dia tinggalkan. Jadi terbatas. Tidak bisa maksimal. Yani semua halal dan haram dia apa? Dia lahap. Tidak. Ada hal-hal yang tidak boleh dia yakin itu tidak boleh dilalui. Seperti contohnya orang ini tadi. Dan banyak kejadian-kejadian. Belum 2 atau 3 hari lalu saya ketemu dengan seseorang. Profesinya dengan seorang ustaz. Ustaz ini ketemu dengan seorang yang berprofesi di bidang olahraga lah, taruhlah begitu. Saya kalau sebutkan profesi, anjenengan ngertos insyaallah. Ketika dia bertugas di sebuah event di luar Jawa, itu dia dikasih, "Pak, ini 150 juta. Bapak, 150 juta. Tapi ini adalah untuk pesen nonsewu ibu-ibu, wanita. Pokoknya harus dihabiskan untuk pesan apa? Wanita. Alias berzina." Apa kata yang tadi profesinya tadi di bidang satu bidang tersebut, dia mengatakan apa? Kalau minta mentahnya gimana katanya? Oh, enggak boleh, harus dipakai katanya. Coba antum bayangkan, 150 yuto minggu zina. Itu bidodari apa? Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang yang tidak punya iman tergoda. 150 yuto, bayangkan. 150 juta. Diminta mentahannya enggak boleh, harus. Ini sudah wujudnya harus itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini kalau zaman sekarang ini, rifahiyah semacam ini, kemewahan hidup semacam ini, yang dipikir itu hanya dunia saja, kenikmatan, mohon maaf, kemaluannya saja, rusak dunia. Makanya orang yang memikirkan akhirat, itu pasti terbatas dalam langkah dunianya. Tapi bukan berarti dia gak bisa kaya. Karena kesempatan untuk kaya itu banyak sekali. Kalau memang Allah takdirkan. Sahabat Utsman kaya atau tidak? Kaya. Tapi dia adalah orang yang paling bertakwa. Abdurrahman bin Auf kaya atau tidak? Sangat kaya. Dan usahanya luar biasa. Sehingga ulama katakan bahwasanya dia itu saking mudahnya dalam berusaha. Kalau dia mau membalikkan sebuah batu, di bawah batu itu ada emasnya. Saking gampangnya golek duit. Jadi kesempatan untuk kaya tetap terbuka lebar. Tapi dia terbatas. Tidak bisa seluruh hal dia jalani. Tidak bisa seluruh hal dia nikmati. Benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Jadi serba apa? Serba terbatas, ya. Ini tentang masalah dunia. Kemudian beliau menyampaikan nasihat. Wa hadha huwal bala. Ini sesungguhnya musibah katanya. Wa hadha huwal ladzi dharra an-nas al-yawm. Ini yang membahayakan manusia saat ini, kemewahan hidup. La takadu tajid ahadan illa wa yaqul. Hampir-hampir kau tidak temui seseorang kecuali dia berkata, "Ma qasruna?" Hotel kita apa nih? Ini kan? "Ma sayaratuna?" Apa merek kendaraan kita nih? Ini ada yang baru nih, ya kan? "Ma furushuna?" Jenis kasurnya model apa nih yang nyaman, ya kan? Dan seterusnya, "Ma akluna?" Mau kuliner kemana kita ini? Ya. Seperti itu ketemunya. Ya, nasallahu salamal wal afiyah. "Hatta alladhi yaqra'una al-ilm." Sampai orang-orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu, "wa yadrusuna al-ilm." "Ba'duhum innama yadrusu liyanala rutbatan aw martabatan yatawassalu biha ila na'imid dunya." Sesungguhnya di antara mereka ada yang belajar atau mengajar untuk dapat kenyamanan hidup dunia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wa ka'annal insana lam yukhlaq li amrin adzim. Jadi seakan-akan manusia itu tidak diciptakan untuk sebuah perkara yang besar. Wa dunya na'imuha innama hiya wasilah faqat. Dan dia tidak sadar bahwasanya dunia itu hanya sekedar napa? Wasilah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan nasihatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yambagi 'alal insan, seyogianya manusia itu, an yastakmilal mal, untuk menggunakan harta, kama yastakmilul himar lirrukub, sebagaimana halnya dia menaiki unta untuk dikendarai saja. Jadi hendaklah manusia itu menggunakan harta seperti seorang yang menaiki apa? Unta. Unta itu bukan tujuan kita. Naik unta atau naik himar, naik keledai, itu bukan tujuan kita. Dicontohkan di sini naik keledai, bukan unta. Ya. Keledai itu hewan yang dipermisalkan hewan yang paling dungu. Ya, walaupun ada kecerdasannya, ya kan? Tetap cerdas. Jadi seakan-akan kita naik keledai sebagai sarana saja. Mau ke masjid, ya kan? Naik keledai. Sudah sampai masjid, keledainya tetap dinaiki atau tidak? Ya, tidak, ditinggal. Seperti itulah harta. Ketika kita sudah mencapai tujuan kebaikan kita, harta jangan jadi tujuan, sudah. Hanya sekedar wasilah, pingin haji, kumpulkan uang otomatis. Karena untuk haji di zaman ini, butuh yang namanya apa? Uang, ya minimal untuk beli sepeda lah, biar bisa haji, haji bersepeda. Dan begitu. Nah, kata Sufyan, Imam Sufyan, di zaman beliau mengatakan, al-malu silahu zamanina au silahuna. Al-malu fi zamanina silahun. Harta di zaman kita ini adalah silah, senjata. Itu zamannya Imam Sufyan. Apalagi sekarang. Ya, untuk haji butuh harta, untuk umroh butuh harta, untuk belajar mondok juga butuh harta. Untuk belajar ilmu butuh harta. Dan begitu seterusnya, untuk berkeluarga butuh harta. Harta adalah kebutuhan. Tapi kita jadikan harta itu sebagai apa? Keledai tunggangan saja. Ya. Kita yang penting tujuannya apa? Akhirat. Setelah dapat harta cukup, kita bisa melakukan amalan-amalan akhirat. Yang penting kan kekayaan itu cukup-cukup, ya, pas-pasan. Ya. Yang penting pas-pasan, kata seorang dulu kondektur bis ketika saya naik. Ya, pas-pasan mas, pas pengen mangan, pas ono duite. Pas pengen tuku omah, pas ono duite. Jadi yang penting pas-pasan gitu ya. Masya Allah. Dan itulah kenyataan pada sebagian kehidupan kita. Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ya, Allah memberikan sesuatu sesuai kebutuhan. Nah, ini nasihat berharga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang salah satu penyebab kerusakan di zaman kita ini, yaitu apa? Harta. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibukanya dunia ini. Fatanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasa mangqablakum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mendapatkan dunia tersebut. Fatuhlikakum, sehingga dunia itu akan membinasakan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana dulu mereka dibinasakan oleh dunia. Ya. Jadi yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Dibukanya dunia. Sehingga kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia tanpa memperhatikan halal dan apa? Haram. Ya. Subhanallah. tanpa memperhatikan bahwa usaha kita itu mendzalimi orang lain. Belum lama ya, saya ketemu dengan sebagian hamba Allah mengeluhkan tentang masalah apa? Pinjam meminjam. Ya. Pinjam meminjam di bank-bank yang keliling itu. Kalau orang bilang dulu bank pelecit. Bank apa? Kloyong. Kloyor. Ini kloyor. Ucek-ucek. Bank ucek-ucek, bank pelecit, bank kloyor. Terus bank apa lagi? Bank apa? Hah? Kelingkung. Kelitung. Bank kelitung. Ini saya sebutkan sengaja biar nanti jenengan kalau ketemu istilah itu hati-hati. Itu adalah kedoliman. Simpan pinjam atau meminjamkan uang, jadi di dalam dunia ekonomi kita itu sebetulnya ada namanya akad sosial sama akad bisnis. Akad sosial sama apa? Akad bisnis. Akad sosial contohnya meminjamkan uang. Meminjamkan 10 ribu ya harus kembali 10 ribu. Itu namanya akad sosial. Kalau satu akad sosial dirubah menjadi akad bisnis, ini yang jadi masalah. Jadi tak silihi itu sosial kan? Tapi kembalikan lebih. Ini nyari untung bisnis. Inilah jadi riba. Ya. Jadi masya Allah, orang itu bingung sekali. Sudah ditagih, setiap hari didatangi. Antum bisa bayangkan coba, sehari harus bayar 400 ribu. Uang dari mana coba? Sementara suaminya kerja, jual ini, kerja ini, 60 ribu masuk. Ngumpet akhirnya. Dan itu tidak satu dua yang dengar saya dengar cerita ngumpet. Ini betul-betul datang cerita. Itu kedoliman sebetulnya. Kedoliman betul. Kalau saya berharap para pejabat desa harus bertindak. Mungkin yang ada pejabat desa harus wanti-wanti. Saya pernah lihat tulisan di sebuah gang di perumahan. Bank pelecit dilarang masuk. Ya, mungkin perlu ditambah. Bank pelecit, bank kloyor, bank kelitung, bank apa lagi? Ucek-ucek. Itu dilarang masuk dan dilarang melakukan akad. Karena betul-betul membuat susah warga. Membuat susah warga. Harusnya mungkin sekitar 4 juta dia pinjam, harus mengembalikan 6 juta. Ini masya Allah, 4 juta saja wis komet-komet ini tadi 6 juta. Nanti kalau enggak bisa mengembalikan pada temponya, ditulis akad baru. Dengan cara minjem baru lagi. Allahu Akbar. Ini betul-betul merusak perekonomian masyarakat dan ini kedzaliman. Ya, ini adalah kedzaliman. Maka hati-hati. Kalau seperti ini, terkadang orang sudah dibukakan dunia, tidak memperhitungkan dia mau bekerja yang haram atau mendzalimi orang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam bentuk kedzaliman dan dari segala macam bentuk harta yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan taubat, memperbanyak amal saleh. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.